Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Agar kau sabar menanti. Esok kita akan saat bahagia, di saat malam pesta berkah.